بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Muslim rahimahullahu ta'ala. Masih kitab Sifatil Qiyamati Wal Jannati Wal Nar, sifat hari kiamat, surga dan neraka, bab yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى mengatakan bab لن يدخل أحد الجنة بعمله. Sekali-kali tidak masuk surga seorang pun dengan amalannya. Bal birahmatillahi ta'ala. Akan tetapi dengan rahmat Allah ta'ala. Ini bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mengatakan masuk surganya, orang yang masuk surga bukan lantaran atau bukan dengan amalannya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan maksud dari ungkapan ini setelah kita mempelajari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 7060. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: لن ينجي أحدا منكم عمله. لن ينجي أحدا منكم عمله. Kata Nabi, sekali-kali tidaklah menyelamatkan seorang dari kamu, seorang pun dari kamu amalannya. Tidaklah sekali-kali menyelamatkan seorang pun dari kamu amalannya. Qala rajulun, berkata seseorang atau seorang laki-laki: wala iyyaka ya Rasulullah. dan tidak pula dirimu atau tidak pula menyelamatkanmu wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi, wala iyaya, dan tidaklah pula menyelamatkan diriku, maksudnya amalanku, illa an yataghammadani Allah minhu birahmah, illa an yataghammadani Allah minhu birahmah, kecuali atau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untukku dari sisinya rahmat. Ya, melimpahkan untukku dari sisinya rahmat. Rahmat yang khusus, yang spesial, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya tidak seperti yang lain-lain. Kemudian walakin saddidu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetapi lakukanlah sikap tasdid. Lakukanlah sikap tasdid. Yang dimaksud dengan tasdid ini adalah al-istiqamah ala tariqil haq min ghairi ifratin wala tafrid. Yang tasdid, yang dimaksud dengan tasdid yang diperintah oleh Nabi di sini adalah istiqamah di atas jalan yang hak tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak melalai-lalaikan. Ya, tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak melalai-lalaikan. Pak Zaiful, mungkin diperbaiki apa ya, soal ini karena ada feedback. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan pada dasarnya bukanlah faktor utama, bukanlah faktor utama yang menyelamatkan kita. Ya. Dan ini berlaku untuk semua, bahwa amalan tidak merupakan faktor utama untuk menyelamatkan seorang pun, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Hanya saja keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang berlebih. Ayyataghammadani Allahu minhu birahmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita kalau seandainya amalan itu tidak merupakan faktor utama yang menyelamatkan dari neraka atau memasukkan ke surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan, yaitu melakukan tasdid. Melakukan tasdid. Diperintah oleh Nabi di sini untuk melakukan tasdid. Tasdid di sini adalah ya, terus istiqamah melakukan amalan terus menerus di atas kebenaran tanpa berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan itu di luar tuntunan. Ya. Dan tanpa melalai-lalaikan, yaitu tidak ada keinginan untuk melakukan amalan. Ya, tidak ada keinginan untuk melakukan amalan. Ini hadis yang pertama. Ya, ini yang hadis-hadis yang ini hadis yang pertama yang kesimpulannya adalah bahwa amalan bukan faktor yang paling utama yang menyelamatkan. Ya. Bukan faktor utama yang paling utama yang menyelamatkan atau memasukkan ke surga, dan ini berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalannya juga bukan merupakan faktor yang paling utama yang menyelamatkan dan memasukkan dia ke surga, sebagaimana yang ditegaskan oleh beliau di sini. Dan keistimewaan beliau sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatnya. Adapun kita, bagaimana cara bisa selamat? Melakukan apa? Tasdid. Itu terus beramal dan jangan pahami bahwa amalan itu yang menyelamatkan. Ya. Kita diperintah untuk melakukan tasdid, yaitu tetap istiqamah, continue di atas kebenaran dengan di situ ada keyakinannya, ada amalannya tanpa berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan di sini yaitu menambah-nambahkan apa yang bukan termasuk tuntunan. Adapun tafriq, yaitu melalai-lalaikan, yaitu tidak sama sekali melakukan amalan, ya, meninggalkan amalan, apalagi dengan memahami keliru hadis ini. Kalau tidak menyelamatkan amalan itu, kenapa kita mesti beramal? Ya, kenapa kita mesti beramal? Hadis ini bukan melarang kita beramal, tetapi jangan sampai kita bertopang kepada amalan. Jangan sampai kita merasa amalan itu yang menjadi faktor utama penyelamat kita. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Bukan untuk melarang seseorang beramal, justru di ujung hadis Nabi SAW memerintahkan untuk terus beramal. Tetapi jangan sampai Anda melihat amalan itu yang menjadi penyelamat Anda. Jangan sampai Anda merasa, oh alhamdulillah, saya tidak akan mungkin terancam siksa karena saya sudah banyak amal. Ya, sudah banyak amal. Ini yang ditegaskan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya. Walaupun hadis ini beliau menilainya sahih karena dia keluarkan dalam kitab ini, tapi para ulama ada yang mengkritisinya. Ya, tentang kekuatan hadis ini, kesahihan hadis ini. Isi hadisnya adalah ketika dihadapkan seorang ahli ibadah kepada Allah untuk dihisab. Ini mungkin bisa memahamkan kita hadis ini. Ya, hadis yang kita sedang pelajari ini bahwa amalan sekali-kali tidak menyelamatkan. Ya. Dan itu berlaku untuk semua, maksudnya agar kita tidak terlalu pede dengan amalan kita, terlalu percaya diri, selalu mengandalkan amalan tanpa membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Kita pahami hadis ini dengan cara yang dengan ungkapan tadi, dengan hadis yang tadi kita ingin sampaikan, yaitu ada seorang ahli ibadah yang telah beribadah di bumi ini 500 tahun. Bukan seperti kita yang baru hanya beberapa tahun, ya, atau barusan taubat beberapa bulan yang lalu, kemudian sudah merasa bahwa amalannya sudah cukup untuk memasukkan dia ke surga. Ahli ibadah ini yang kerjanya beribadah terus dalam jangka waktu yang ratusan tahun itu, kemudian kata Nabi SAW, hasibu abdi, hisablah hambaku ini. Maksudnya dihisab, dihitung amalannya, dihitung berapa nilainya semua amalan dilakukannya untuk dimasukkan dia ke surga. Ya. Jadi ada proses, prosedurnya adalah dihitung dahulu amalannya. Namun dia karena merasa sudah begitu lama beramal, dia tidak mau dihisab. Karena dia sudah bisa memastikan saya surga, saya nilainya cuma surga. Nah, ini yang diinginkan oleh hadis ini. Saya neraka itu sudah tidak ada catatannya pada diri saya. Maka kenapa mesti dihisab lagi? Sudah langsung saja ke surga. Ya, kata dia. Langsung saja ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasibu abdi, hisab hambaku ini. Untuk membuktikan kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini juga bersekeras, saya tidak mau dihisab. Saya langsung bawa saja ke surga. Cemplungkan saya ke surga. Karena memang saya sudah merasa pantas. dengan ibadah saya yang selama itu. Dia tidak pernah kemana-mana. Duduk, beramal, makanan datang, minuman datang. Dia tinggal beramal. Bukan 1-2 tahun, 500 tahun. Ya. Nah, sudah pantas dia sudah merasa tidak lagi layak untuk mencium aroma neraka. Dia sudah seharusnya sudah masuk surga. Maka kenapa mesti ada prosedur dihisap-hisap? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu yang kamu mau, ya silakan enggak begini, perintahnya begini, masukkan hamba saya ke surga dengan rahmat saya. Maaf, saya tadi keliru. Masukkan hamba saya ke surga dengan rahmat saya. Ya, dengan rahmat saya. Hamba ini, orang ini merasa tidak pantas masuk surga itu dengan rahmat, tapi karena dia sudah merasa ibadahnya sudah cukup untuk memasukkan dia ke surga, maka dia tidak mau. Saya masuk surga dengan amalan saya. Ya. Diulang kembali oleh Allah, masukkan hamba saya ini ke surga dengan rahmat saya. Dia mengatakan, tidak, saya sudah merasa pantas dan layak untuk masuk surga tanpa rahmatmu. Lalu Allah SWT mengatakan, kalau begitu, hisaplah hambaku. Maka dihisaplah. Dihitung berapa usianya di dunia. Ya, umurnya selama 500 tahun itu siapa yang memberi? Ya, Allah SWT. Selama 500 tahun itu, siapa yang memberinya kekuatan? Ya, umur yang segitu itu nanti dibalas dengan ibadahnya. Karena ini penghisaban. Dia mau ibadahnya itu yang masukkan ke surga tanpa rahmat Allah. Lalu dihisap oleh Allah SWT untuk membalas umur yang selama itu diambil dari amalannya. Kemudian kekuatannya dalam beribadah selama itu, siapa memberikan? Tidak ada rasa sakit, tidak ada lemah, terus beribadah. Lalu dibayar dengan amalan yang selama itu, yang sebanyak itu. Akhirnya semakin lama semakin berkurang. Kemudian dihitung karena di situ di sebuah pulau yang mana Allah tumbuhkan di dekatnya buah-buahan, sehingga setiap kali dia lapar dia tinggal memetiknya. Nah, dibayar pula nikmat disiapkan makanan oleh Allah tanpa dia bersusah-susah. Kemudian karena dia di tengah lautan susah untuk mencari air tawar, Allah pancarkan dari celah-celah bebatuan di situ air tawar, tinggal dia mengambil dan meminumnya tanpa bersusah-susah. Dibayar pula dengan amalannya. Melihat semakin besar tampak kekurangan amalannya itu untuk membalas atau membayar nikmat-nikmat Allah, ya, sudah hampir habis amalan yang selama itu hanya sekedar untuk membayar atau untuk membalas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat tinggal sedikit yang tersisa, cepat-cepat dia mengatakan, setelah habis amalannya, kemudian ternyata nikmat Allah masih banyak yang perlu dia bayar, yang mesti dia bayar untuk masuk surga. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu masukkan hamba saya ke neraka. Karena tidak ada amalannya yang tersisa untuk memasukkan dia ke surga, karena amalan itu dipergunakan membalas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Ya. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke surgamu lantaran rahmatmu. Ya, rahmatmu. Karena ternyata amalan tadi tidak ada sedikit pun yang tersisa, dan bahkan belum cukup nikmat membayar nikmat yang Allah berikan untuknya di dunia. Ya, belum cukup. Selama itu amalannya belum cukup untuk membalas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat oksigen, ya, nikmat minuman dan seterusnya. Nikmat lisan yang terus mudah baginya untuk melafazkan pengagungan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup untuk membayar semua itu, sehingga habislah amalan yang selama itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan hamba saya ke neraka. Karena dia maunya dengan amalan tadi, dan amalan sudah tidak ada lagi yang tersisa. Maka balasannya itu neraka, karena tidak ada amalan yang membuat dia masuk surga. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik, bahwa hadis ini memang pemahamannya bukan melarang kita beribadah, tetapi mengajarkan kita jangan sampai hanya bersandar kepada ibadah kita. Karena seseorang kalau sudah melihat dia begitu banyak berinfak, bersedekah, sholat, puasa dan seterusnya, dia sudah merasa, saya tidak Tidak lagi, tidak ada tandingannya. Ustadz yang ngajar itu saja tidak di bawah saya. Apa yang bisa diberikannya? Nah, ini yang perlu dicatat bahwa amal kita ini belum seberapa. Semua yang membuat kita masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu tidak ada yang pantas didapatkan dengan amalan kita. Hidup abadi saja di surga itu dengan amalan kita yang senang, tidak ada susahnya. Ya. Belum lagi tidak ada sakit, tidak ada sedih, itu sajalah. Hidup di surga, makanan mungkin sederhana saja. Makan yang biasa-biasa di surga, tetapi tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada lelah, tidak ada keringat kena keletihan. Ya. Itu saja didapatkan, dan belum terbayar oleh amal kita di dunia. Tetapi di surga itu seperti yang tadi dibaca dalam sholat oleh imam kita di surat Al-Insan, ini luar biasa. Pembantunya saja itu bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran berkilau indah dipandang. Ya, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jika kalian melihat mereka, ini pembantunya. Pelayan penunggu surga itu saja itu bagaikan mutiara bertebaran. Ya, wa yutaf wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Allah menggambarkan bagaimana kemewahan hidup orang di surga. Mereka raja, satu persatu raja yang dilayani oleh pembantu-pembantu yang umurnya tidak bertambah. Muda terus. Tidak ada nanti permajaan. Kalau di dunia ini diambil dulu masih muda, sekarang sudah tua dan kerjanya pun sudah lelet. Kita kan remaja kan, ganti dengan yang baru, yang masih yang muda, yang masih kuat, yang masih gesit dan cepat bekerja. Penelayan di surga itu tidak pernah bertambah usianya, muda-muda semuanya. Wildanun, anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil yang remaja-remaja yang tampangnya saja mungkin seperti raja di dunia, ya. Tampangnya bahkan lebih, karena Allah mengatakan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kemudian wayutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah, dikitari atau diputari mereka oleh pelayan-pelayan itu dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak. Mana ada bejana? Wadah dari emas, cangkir yang sekarang dari kaca itu dari emas nantinya. Minumannya yang lezat, ya, yang diambil dari mata air salsabil. Subhanallah. Nah, itu tidak mungkin kita beli dengan amalan kita. Ya. Makanya dalam sebagian lafaz hadis ini, lan yadkhula ahadukumul jannati jannata bi'amali. Sekali-kali tidak salah seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Ba yang di situ bi'amalihi, itu kata para ulama itu ba al-iwad. Ba yang gunanya pengganti, itu yang dinafikan. Karena tidak mungkin terhargai apapun di surga itu oleh amalan kita. Tidak bisa. Selimutnya saja tidak mungkin terbayar oleh amalan kita semuanya. Belum lagi yang lain-lainnya. Secangkir minuman yang didapatkan oleh penghuni surga, itu susah untuk kita beli dengan amalan kita. Makanya hadis ini luar biasa. Ya. Hadis ini bukan membuat kita semakin lemah beribadah, tetapi tetap harus istiqamah. Walakin saddidu. Teruslah beramal. Karena semakin membukakan pintu rahmat Allah. Amalan kita itu membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hadis di mana Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini rahmat Allah. Amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya, nanti akan ada hadisnya dan itulah makna hadis yang tadi telah kita dengarkan bacaannya. Kemudian hadis berikutnya 7061. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanihi Yunus ibn Abd al-A'la as-Sadafi qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Bukair ibn al-Ashaj bihadha al-isnad ghayra annahu qala bi rahmatin minhu wa fadlin wa lam yadhkur walakin saddidu. Ini hadis yang kedua di bawah bab ini, masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dibawakan kembali oleh Imam Muslim tetapi dengan sanad yang baru dari gurunya yang lain, ya, jalurnya juga berbeda, nanti sampai ke Abu Hurairah, ya, sampai ke Bukair bin al-Ashad, Bukair bin al-Ashad, dari beliau nanti ke Abu Hurairah sama dengan sanad yang sebelumnya. Perbedaan dalam lafaz di sini di atas, ya, wala illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah, hanya disebutkan rahmat, tetapi di sini birahmatim minhu wa fadlin, ada tambahan al fadlin, dengan rahmat darinya dan keutamaan. Itulah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua perbedaannya, di ujung hadis tidak ada walakin saddidu. Ya. Hanya sampai illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, titik. Tidak ada lagi tambahan walakin saddidu. Hadis berikutnya 7062. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah faqil wala anta ya rasulallah قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. Ini hadis yang ketiga, masih juga dari hadis Abu Hurairah dengan sanad, dengan jalur sanad yang lain. Yang tadi Abu Hurairah meriwayatkan kepada muridnya Busr ibnu Sa'id, sementara di sini adalah Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibnu Sirin. Ini jalur yang kedua, dengan jalur sanad di ujungnya juga berbeda, sementara bunyinya mungkin hampir sama dengan bunyi hadis yang kedua tadi, tanpa ada walakin saddidu, cuma di sini tidak ada wafadlin, hanya illa an yataghammadani Allah, illa an yataghammadani rabbi birahmah, jadi ditukar Allah dengan lafaz rabbi, ya. Di sana illa an yataghammadani Allah, kalau di sini an yataghammadani rabbi. Ya, itu hanya sedikit perbedaan antara lafaz hadis ini dengan hadis sebelumnya. 7063. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana ibn Abi Adi an ibn Aun an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa ahadun minkum yunjihi 'amaluhu. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. Hadis yang keempat ini masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, juga dari jalur Muhammad ibnu Sirin, yang ke bawahnya berbeda dengan sanad sebelumnya. Lafaznya adalah laisa ahadun minkum yunjihi amalu. Kalau di atas ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah. Kalau di sini tidak seorang pun di antara kalian yang menyelamatkannya amalannya, ya, yang menyelamatkan dia atau yang amalannya menyelamatkannya. Qalu, para sahabat bertanya, dan tidak juga engkau ya Rasulullah, kata Nabi, dan tidak juga saya. Illa, kecuali atau hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan darinya ampunan. Ini tambahan lafaz yang baru, bimaghfiratin. Kalau sebelumnya birahmatin wa fadlin, di sini ada wa bimaghfiratin wa rahmah, dengan ampunan dan rahmatnya. Ini yang dispesialkan Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ujung hadis ini ada tambahan dari perawi Muhammad ibn Aun. Ya. Waqala ibn Aun Abdullah ibn Aun waqala ibn Aun biyadihi hakadha. Ibn Aun melakukan dengan kedua tangannya hakadha. Ya. Atau waqala berkata ibn Aun Nabi melakukan dengan kedua dengan tangannya hakadha. Ya. Begini. Wa asyara ala ra'sihi. Dan dia mengisyaratkan dengan ke kepalanya. Mungkin untuk menunjukkan bahwa dia kepada dirinya sendiri. Saya tadi membayangkan seakan-akan wala ana hakadha. Dia ingin Nabi SAW ingin menegaskan bahwa ketentuan bahwa amalan itu tidak menyelamatkan seorang pun. Lalu dia mengatakan, para sahabat bertanya, sampai engkau juga demikian? Kata Nabi, wala ana. Ya, wala ana. Dan begitu juga saya. Untuk menegaskan dia juga demikian, dia berikan isyarat tentang dirinya. Tidak cukup dengan perkataan. Al-Hafiz yu'akkid ala hadhihi al-isyarah wa asyara ala wa qabna wa qala ibn Aun bi yadihi hakadha. Al-Hafiz dzakar li bayan yani kalimat yataghammadani. Izan hakadha. Eh. Jadi yang yang dimaksud dengan Nabi mengisyaratkan kepada dirinya dengan ungkapan dengan gerakan tangan tadi adalah meliputi atau melimpahkan kepada ku rahmatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan wala ana dan saya juga demikian dan tidak juga saya yang menyelamatkan amalan saya kecuali Allah melimpahkan. Mungkin isyarat tadi melimpahkan. Jadi mengisyaratkan ke badan ke kepalanya, meletakkan tangannya di kepalanya untuk menandakan Allah melimpahkan rahmatnya, ya. Untuk menegaskan bahwa Nabi mendapatkan keistimewaan rahmat dan ampunan serta keutamaan Allah, kemudian ditegaskan dengan sikap tangan tadi, dengan perbuatan tangan. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl atau bimaghfiratin wa rahmah. Ya. Jadi tambahan menggunakan tangan diletakkan ke kepala ini untuk menegaskan bahwa Allah benar-benar melimpahkan untuk Nabi rahmatnya. Ya, saya membayangkan itu karena memang tidak ada penjelasan bagaimana bentuk isyarat tadi. Cuma dia mengatakan Nabi meletakkan tangannya di kepalanya. Kira-kira seperti itu untuk membukti apalagi ungkapan tadi melimpahkan. Melimpahkan rahmat dan ampunan, maka mungkin sekecuali Allah melimpahkan untuk saya rahmat dan kasih sayangnya atau ampunan dan kasih sayangnya. Jadi itu tambahan riwayat yang sekarang. Kemudian tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi perbedaan yang lain. Sementara secara umum lafaznya hampir sama. Ya. Hadis berikutnya 7064. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa ahadun yunjihi 'amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. Masih juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain. Ya, ini jalur dari muridnya yang lain, murid Abu Hurairah. Kalau tadi Muhammad bin Sirin, kalau di sini adalah Abu Salih, ayahnya Suhail. Ya. Abu Salih As-Samman namanya Zakwan. Ya. Suhail bin Abi Salih. Bunyi hadisnya sama dengan lafaz sebelumnya, laisa ahadun yunjihi amaluh, tidak seorang pun amalannya menyelamatkannya. Para sahabat bertanya, dan juga tidak engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, dan juga tidak saya. Maksudnya tidak menyelamatkan saya, amalan saya, kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Jadi keistimewaan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan Nabi mendapatkan rahmatnya yang melimpah. Ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya 7065. Qala rahimahullahu taala wa haddatsani Muhammad ibn Hatim قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. Masih hadis yang sama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur muridnya yang lain. Di sini muridnya Abu Hurairah adalah Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaid Maula, Abu Ubaid ini adalah mantan budak atau budak yang dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Inilah murid Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sementara bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. 7066. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Juga masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim dengan bunyi yang hampir sama, hanya saja ada sedikit perbedaan di redaksinya. Ya. Di awal hadis ini Nabi SAW memberikan tuntunan yang mesti dilakukan oleh setiap orang, setiap muslim, setiap mukmin, yaitu yang pertama qaribu wasaddidu. Yang kemarin, yang tadi di awal diletakkan di ujung, walakin saddidu, sementara di sini di pangkal hadis Nabi SAW mengatakan qaribu wasaddidu. Qaribu dengan al-muqaraba, dengan tasdid, maknanya hampir sama. Ya, al-muqaraba yaitu mendekati zona yang selamat. Jadi amalan itu sebenarnya adalah zona, amalan itu sebenarnya berada di zona selamat. Ya, beramal itu berada di, meletakkan kita di zona keselamatan. Tetapi dia bukan faktor utama, cuma memposisikan kita di zona keselamatan. Makanya ini yang dimaksudkan Nabi dengan qaribu. Al-muqarabah dengan at-tasdid adalah berupaya terus mendekat kepada kebaikan, mendekat kepada keselamatan, berupaya untuk tetap berada di zona selamat. Dengan apa? Dengan amalan. Ya. Bukan melarang beramal, tetapi beramallah karena Anda sudah memiliki tanda-tanda selamat. Sudah berada di zona selamat. Ini yang dimaksud dengan al-muqarabah. Al-muqarabah, mendekatlah kalian. Ya. Qaribu, mendekat-dekatlah kalian. Wasaddidu, berupayalah tetap berlaku lurus. Ya. Itu makna letter leg-nya. Mendekat-dekatlah kalian dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang lurus atau amalan-amalan yang membuat kalian lurus. Wasaddidu. Kemudian barulah masuk ke hadis yang tadi berulang-ulang. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah bahwa sekali-kali tidak akan selamat seorang pun disebabkan oleh amalannya. Ya. Ini disuruh kita beramal di awal, kemudian ditekankan, diajarkan, diluruskan kita agar jangan sampai berpegang total kepada amalan tanpa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. 7067. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyana an Jabir an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Ini baru hadis yang baru. Ya. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Cuma lafaznya tidak disebutkan oleh Imam Muslim di sini karena lafaznya sudah berulang-ulang persis dengan lafaz hadis Abu Hurairah tadi. Ya, hadisnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Nabi SAW, mislahu, seperti atau semisal hadis sebelumnya, yaitu tidak seorang pun menyelamatkannya amalannya sampai engkau juga demikian. Iya, kata Nabi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya dan ampunannya untukku. Ini bunyi, kira-kira bunyi hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. 7068. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية ابن نمير. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Di sini diisyaratkan bahwa dari Amas membawa dua sanad sekaligus. Bisa jadi ini dari Jabir dan dari Abu Hurairah. Ya. Bil isnadaini jami'an ka riwayat Ibnu Numair. Hadza fahimta? Ibnu Numair hadza an Jabir. واحد. هذا سند واحد. Yang dengan dua sanad ini yang saya masih ragu, ya, apakah dia, karena kalau seandainya yang dimaksud adalah dua sanad yaitu dari Jabir dan juga dari Abu Hurairah, berarti nomornya dua. Ya. Bila mana yang dimaksud adalah sanad yang di tengah-tengah dari Amas, kemudian di atasnya ada dua jalur Amas Sulaiman bin Mihram, ya, yang juga ada di hadis Abu Hurairah, dia ya 7066 ada dia Al-Amas dari Abu Salih, 7067 itu Amas dari Abu Sufyan dari Jabir, kalau tadi dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Apakah yang dimaksud itu yaitu dari dua jalur, maksudnya adalah dari Abu Hurairah juga dari Jabir juga, berarti nomornya dua. Ya, ini yang perlu diteliti kembali. Ya, saya tidak bisa memastikan di sini apa yang dimaksud dengan dua sanad. Apakah di tengah-tengah sanad hadisnya hadis Jabir, tetapi dengan dua jalur, atau ini maksud adalah juga hadis Abu Hurairah, karena Amas juga membawakan hadis Abu Hurairah. Ya, Amas juga membawa hadis Abu Hurairah. Baik, kita lanjutkan 7069. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد وأبشروا. Ini baru yang menjelaskan maksud saya, maksud hadis yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan bil isnadaini itu dua hadis sekaligus. Karena di bawah ini Amas meriwayatkan dari Abu Saleh dari Abu Hurairah juga. Ya, dari Abu Hurairah, berarti nomor di atas itu dua sebenarnya. Ya, 7068 sekaligus 7069 yang di atas, yang 7068 itu tambahkan satu nomor lagi 7069, karena di situ dua hadis sekaligus. Yaitu hadisnya Jabir dengan hadis Abu Hurairah. Yang sekarang yang barusan dibaca ini satu, karena dia hanya mengarahkan kepada hadis Abu Hurairah saja. Ya, persis dengan mereka lafaznya sama. Hadis Jabir dengan hadis Abu Hurairah sama lafaznya. Ada sedikit saja perbedaan antara hadis mereka masing-masing. Di sini ada kata-kata wa abshiru tambahannya. Tidak ada di hadis Abu Hurairah yang sebelum-sebelumnya dan juga tidak ada di hadis Jabir yang dua yang sebelumnya. Tambahan wa abshiru. Yang ada qaribu wasaddidu. Ya, qaribu wasaddidu. Sementara yang hadis Abu Hurairah di sini ada tambahan wa abshiru dan bergembiralah. Ini juga membuat kita semakin nyaman dengan amalan. Disuruh kita bergembira dengan amalan, bukan sombong, tapi bergembira. Karena memang terasa berbeda bagi orang yang beriman ketika dia banyak beramal, memberikan ketenangan, memberikan kelapangan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenteraman. Ini yang dimaksud dengan gembira. Ini menunjukkan bahwa amal itu mendekat-dekat keselamatan. Kalau tidak ada amalan, hidup hampa. Ya, hidup hampa. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Walau berlimpah harta, walau sekaya-kayanya, tidak bila mana tidak ada iman dan amal saleh, maka tidak ada rasa kebahagiaan yang sebenarnya. Maka di sini Nabi mengisyaratkan bahwa amalan itu membahagiakan orang yang beriman, tetapi tidak membuat mereka menyombongkan diri. Wa abshiru, dan berbahagialah. Kita lanjutkan. Hah? Yang dua itu hadis nomor dua di halaman 306. Hadis nomor dua yang nomornya di kitab 7050. Itu dua nomor. Ya. Abu Hurairah. Sementara yang hadis di bawahnya, yang dengan nomor kitabnya 7051 atau nomor kita, itu 7070. Ya. 7070. Dan itu hanya satu hadis dari Abu Hurairah saja. Ada sedikit tambahan di sini, tambahan kata-kata wa abshiru, bergembiralah. Ya. Kita lanjutkan 7071. قال رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz yang agak sedikit berbeda. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidaklah seorang amalan salah seorang dari kamu memasukkan dia ke surga. Wala yujiruhu minan nar. Ini tambahannya. Dan tidak juga menyelamatkannya dari neraka. Amalan kita. Wala ana, bahkan saya juga, ya, atau tidak juga, tidak saya, maksudnya tidak amalan Nabi juga mengamatkan, memasukkan dia ke surga dan menyelamatkan dari neraka, illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 7072. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة قال حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل الحديث الأخير 7000 حديث الأخير 7073 قال رحمه الله تعالى وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا. Hadis Aisyah, ini hadis yang baru ya. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dibawakan oleh Imam Muslim dengan beberapa jalur sanad. Ya, dari beberapa orang guru. Yang pertama Ishaq bin Ibrahim, yang kedua Muhammad bin Hatim, kemudian yang ketiga Hasan Al-Hulwani. Nanti sanad yang bercabang-cabang itu berjumpa pada Musa ibnu Uqbah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bunyi hadisnya di pangkal hadis saddidu wa qaribu wa abshiru. Ini menggabungkan semua lafaz yang ada di hadis Jabir dan hadis Abu Hurairah. Ya, ada saddidu, ada qaribu, ada abshiru. Sekaligus disebutkan semuanya di sini dalam hadis Aisyah. Saddidu yaitu berupaya untuk meluruskan dengan terus beramal, kemudian mendekat-dekat, kemudian bergembiralah dengan amalan. Ya, harus ada pengaruh hasil buah dampak baik dari amalan kita terhadap jiwa kita. Hanya bukan hanya sekedar rutinitas, tidak memberikan bekas dalam jiwa kita, tidak. Kita di amalan kita itu harus membahagiakan kita. Harus kita merasakan kelezatan ibadah. Ya, ini yang diinginkan oleh agama kita, merasa lezat dengan ibadah. Ini akan membukakan rahmat Allah sebanyak-banyaknya untuk memasukkan kita ke surganya. Nah, kemudian lanjutan hadis yang sama dengan hadis Jabir dan juga hadis Abu Hurairah, la yudkhilal jannata ahadan amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah? Sama. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah minhu birahmah. Ini juga sama dengan hadis-hadis Jabir dan Abu Hurairah. Kemudian yang membedakan hadis Aisyah ini dengan hadis Jabir dan Abu Hurairah adalah tambahan di akhir ini. Wa'lamu, ini yang tadi kita isyaratkan, dan ketahuilah, anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqalla. Ketahuilah bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang kita lakukan ini yang paling disukai oleh Allah adalah adwamuhu, yang terus menerus. Nah, ini yang saddidu tadi, yang terus menerus istiqamah di atas beramal, yang terus menerus. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Ya, sekalipun sedikit. Jadi ini juga mengajarkan kita maksud dari keseluruhan hadis ini, yaitu amalan itu penilaiannya bukan pada kuantitas tetapi pada kualitas. Nilai amalan kita ini bukan semata-mata pada kuantitas, jumlah dan ukuran banyaknya, tetapi pada kualitasnya. Ya. Orang yang ibadahnya berkualitas, walaupun sedikit nilainya besar. Walaupun sedikit nilainya besar. Jadi di sini yang ditekankan adalah kontinunya, istiqamahnya, itu yang saddidu. Dan adanya amalan kita agar mendekat kepada ke surga, sehingga Allah tinggal bukakan pintu rahmatnya untuk memasukkan kita ke surga. Kemudian harus ada rasa gembira dengan amalan kita. Harus ada rasa optimis dengan beramal, Allah merahmati kita. Ya. Dan jangan sampai amalan itu membuat kita merasa sempurna. Ya. Kemudian riwayat yang terakhir itu sama. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha dengan jalur sanad yang lain, berjumpa di Musa ibn Uqbah. Kemudian di sini perbedaan lafaznya sedikit saja, tanpa ada wa abshiru. Tanpa ada lafaz wa abshiru. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa hadis yang ada di bawah bab ini yang tadi sudah kita jelaskan, tegaskan tentang kandungannya, yaitu melatih kita, mendidik kita untuk selalu bergantung ke rahmat Allah dan tidak bertopang kepada amalan kita, karena amal itu tidaklah seberapa. Waktu beramalnya sebentar, sementara balasannya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, kemudian tambahan dari uraiannya adalah, mungkin di dalam Al-Quran kita membaca beberapa ayat yang mana di sana dijelaskan masuk surganya orang yang masuk surga karena amalannya. Salah satu di antara ayat tersebut, saya tidak tahu di mana ayatnya ini, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 72. Ini kita ingin letakkan di ujung pembahasan hadis ini agar kita tahu bahwa tidak terjadi kontradiksi antara ayat ini dengan hadis-hadis yang kita pelajari. Hadis-hadis yang kita pelajari mengajarkan kita untuk tidak merasa bahwa amal kita sudah segala-galanya. dan dia tidaklah bertentangan dengan ayat tadi. Watilkal jannatul lati uristumuha, dan itulah surga yang kalian diberikan, diberikan yang diberikan dia kepada kalian, yang dianugerahkan kepada kalian, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan dari amalan. Al-Quran menegaskan bahwa masuk surga dengan amalan. Hadis-hadis tadi menegaskan bahwa amalan tidak masukkan surga. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Ya. Ayat tadi bahwa masuk surga dengan amalan. Ditambah lagi ayat yang lain ya. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini ayat juga yang tegas ya. An-Nahl ayat ada di syarahnya. Silakan dibaca saja, enggak, enggak sempat baca syarah. Ya. Surah apa? An-Nahl ya. Mana dia? Ayat berapa tadi? An-Nahl ayat 32. Salamun alaikum udkhulul jannah. Keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian kerjakan dari amalan. Ini kan menegaskan bahwa disuruh masuk surga dengan amalan. Apakah ada terjadi pertentangan atau kontradiksi antara ayat dengan hadis-hadis yang kita pelajari di bab ini? Para ulama mengatakan sama sekali tidak ada pertentangan. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah masuknya kita ke surga. Yang dimaksud oleh hadis-hadis ini masuknya kita ke surga karena masuk surga itu rahmat Allah. Ya. Amalan tidak bisa memasukkan. Sementara yang dimaksud oleh ayat tadi adalah masuk surga dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Amalan yang memasukkan ke surga yaitu memasukkan pada tingkatan-tingkatan surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, untuk meletakkan seseorang pada tingkatan tertentu, itu yang meletakkannya apa? Amalannya. Saya teringat hadis, sekarang ini baru teringat ya. Hadis keutamaan baca Al-Quran. Ya. Iqra' wartaqi. Ya. Fa inna manzilataka fil jannati fi akhir ayatin taqra'uha. Jadi semua bacaan di dunia itu diulang kembali di surga, bukan untuk beramal tetapi untuk memposisikan di mana tingkatan surga yang berhak didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran ini. Makanya semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin naik dia terus. Ya, semakin naik dia terus. Jadi amalan itu berfungsi untuk meletakkan kelas orang yang masuk surga. Sementara untuk memasukkan ke surga semata-mata rahmat Allah, karena yang di surga itu tidak bisa dibeli dengan amalan. Ya, yang di surga, maksudnya pintu surga itu tidak bisa dibuka dengan amalan. Kita semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti kalau sudah masuk surga, berarti sudah mendapatkan rahmat Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingin melimpahkan rahmatnya kembali kepada penduduk surga dengan meletakkan mereka pada posisi-posisi masing-masing. Tidak akan mungkin kalau sudah masuk surga tidak ada lagi keadilan. Tidak, Allah maha adil. Maka di surga itu berbeda orang yang puasa sunatnya 1-2 kali dengan puasa sunatnya berkali-kali. Tidak akan sama kedudukan di surga orang yang infaknya 100 ribu dengan orang yang berinfak, yang kedua-duanya ikhlas ya, dengan orang yang berimpak 1 juta. Allah maha adil. Ya, Allah maha adil. Jadi maksud dari ayat itu masuk surga dengan amalan, maksudnya adalah tingkatan-tingkatan di surga yang didapatkan dengan amalan. Sementara hadis ini yang ditekankan adalah untuk masuk surganya. Untuk masuk surganya. Ini diantara jawaban yang dijelaskan oleh para ulama, dan ada jawaban-jawaban yang lain. Seperti yang tadi sempat saya isyaratkan, bila mana lafaz hadisnya adalah dengan ada ba. Ya, seperti lafaz la yadkhulul ahadukumul jannah bi amali. sekali-kali tidak salah seorang kalian masuk ke surga dengan baknya di situ, dimaksud dengan bak pengganti. Kalau kita misalnya nginap di hotel, kan yang menghargai kamar itu kan uang kita. Ada yang kelas-kelas hotel itu kelas 1, kelas 2, yang VIP, yang memberikan nilai kelas itu kan uang kita. Surga tidak seperti itu. Tidak bisa kita menghargai surga dengan amalan. Makanya ayat yang tadi, bima kuntum ta'malun, itu bukan pengganti, bukan pembeli, tetapi sebab. Karena ba dalam bahasa Arab, huruf ba itu ada fungsinya sebagai sababiyah, penyebab masuk surga. Dan itu yang dimaksud dengan ayat. Bima kuntum, ba-nya itu adalah penyebab. Sementara kalau dalam ayatnya, dalam hadisnya ada bi amalihi, maka itu maksud ba-nya adalah ba pengganti, seperti kita nginap di hotel. Ya, jadi semua fasilitas dalam hotel itu terhargai dengan apa? Dengan uang kita. Maka kita gunakan fungsinya. Makanya ada hotel-hotel yang kelasnya mewah, terkadang kita tidak menggunakan semuanya. Fasilitas menyediakan ada kolam renangnya, ada permainan-permainan, terkadang kita hanya untuk istirahat tidur saja, kemudian sarapannya saja. Padahal harganya kita beli dengan harga mahal, satu malam bisa jadi 20 jutaan misalnya dibeli oleh manusia, itulah harga satu kamarnya. Sementara surga tidak bisa dengan amalan untuk dihargai. Jadi maksud masuk surga dengan amalan adalah penyebab. Amalan itu penyebab masuk surga, bukan pembeli surga. Bukan pembeli surga. Ini yang mungkin jawaban yang lain. Dan banyak lagi jawaban-jawaban yang dijelaskan oleh ulama, seperti saya sempat tadi sempat membaca uraian dari Ibnu Hajar yang mungkin bagus untuk kita bacakan. Dia menukilkan perkataan Ibnul Jauzi. Ya, qala Ibnul Jauzi yatahassalu an dzalika arba'atu ajwibah. Ada empat jawaban yang bisa di, yang mungkin untuk diletakkan ketika dianggap terjadi kontradiksi antara ayat dengan hadis. Al-awwal, yang pertama, anna tawfiqa lil amali min rahmatillah. Jadi kalaupun amalan itu memasukkan ke surga, tetapi juga tidak lepas dari rahmat Allah. Kita sekarang bisa beramal itu kan karena rahmat Allah. Ada ilham, ada taufik untuk ada kecenderungan beramal, itu kan rahmat Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak boleh peroleh hidayah, tidak sholat, tidak puasa. Mampunya kita tegak di sab untuk sholat, itu kan Allah memberikan rahmatnya. Jadi memang kalaupun amal itu memasukkan ke surga, tetapi juga tidak lepas dari rahmat Allah. Dan ada lagi jawaban-jawaban yang lain, tapi waktu tidak memungkinkan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan. Ada empat jawaban terhadap kemungkinan adanya pemahaman bahwa antara ayat Al-Quran tadi dengan hadis yang ada di bawah bab ini terjadi pertentangan. Ada empat jawaban. Satunya sudah kita katakan, sampai pun kalau amalan memasukkan ke surga, tetapi untuk bisa beramal tidak lepas dari rahmat Allah. Makanya beramalnya pun kita dan masuk surga lantaran beramal itu, amalan kita itu juga rahmat Allah. Amalan kita itu juga rahmat Allah, karena Allah yang memudahkan, yang mengilhamkan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keinginan untuk beramal. Ya, ini salah satu dari empat jawaban dari Ibnul Jauzi tadi. InsyaAllah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kemudahan, ketepatan dalam beribadah, dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita surganya disebabkan oleh rahmat dan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk melakukannya. Dan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita. Innahu Jawadun Karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.